caramu sesuatu mampu membuat semua terpaku. Namun cara kau tunduk membisu buatku tahu yang kau tak tahu. Kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful. Tak perlu jadi dewi remaja, dirimu sudah luar biasa. Itu hakikatnya, kau harus percaya kau beautiful. Kau cantik tak terkata, itu hakikatnya. Believe me when I say you're beautiful.